Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. As-sautu wadih. Suara bisa ditangkap di belakang? Pak Eri mendengar suara saya? Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu wal Marjan sampai di bab yang ke-32. Babun istihbabul ibradi bizzuhri fi syiddatil harri liman yamdi ila jama'atin wa yanaluhul harru fi tariqihi. Bab anjuran untuk menunda waktu salat zuhur ketika sudah agak dingin, fi syiddatil harri, pada waktu musim yang sangat panas, bagi orang yang berangkat menuju sholat jamaah dan dia terkena suasana panas, cuaca yang panas ketika di jalan. Penulis membawakan 3 hadis di bab ini. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shtaddal harru fa'abridu 'anis salat fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila terjadi cuaca yang sangat panas, maka dinginkanlah pelaksanaan salat, karena sesungguhnya cuaca yang panas itu min fayhi jahannam, dari hembusan jahannam. Fayhun bimana intishar, kata faih maknanya adalah tersebarnya udara yang ada di neraka jahannam. Faihu jahannam intisharu rihi jahannam, tersebarnya udara dari neraka jahannam. Dalam hadis ini menunjukkan adanya anjuran atau perintah untuk menunda pelaksanaan salat ketika cuaca panas. Salat apa yang dimaksud? Yang dimaksud salat di sini adalah salat zuhur. Yang dimaksud salat di sini adalah salat zuhur. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan termasuk juga salat asar. Namun ini adalah pendapat yang syadz. Dan ini pendapat al-muhallab, salah satu ulama mazhab Malikiyah. Tapi ini pendapat yang ganjil, syadzun, ganjil artinya dia menyalahi pendapat yang umumnya dipilih oleh para ulama, atau menyalahi kebenaran pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Karena waktu asar itu tidak perlu didinginkan. Pelaksanaan sholat asar sudah berada di waktu yang dingin. Berbeda dengan kemudian penundaan pelaksanaan sholat duhur ini hanya berlaku untuk mereka yang sholat berjamaah. Sedangkan yang tidak sholat jamaah, sholat munfarid, baik dikerjakan di rumah maupun di tenda, maka tidak ada syariat untuk menunda waktu sholat duhur. Kerjakan di awal waktu. Kemudian syarat yang ketiga, bolehnya penundaan hanya berlaku idza shtaddal harru, apabila terjadi cuaca yang sangat panas. Sehingga kalau cuacanya tidak sangat panas, maka tidak berlaku hadis ini. Tidak disyariatkan untuk menunda pelaksanaan sholat zuhur. Wallahu ta'ala alam, negara Indonesia barangkali tidak termasuk. Karena cuaca di Indonesia tidak pernah mengalami kondisi ishtaddal har. Berbeda dengan daerah Timur Tengah yang sampai suhunya 45 ke atas. 40-45 ke atas. Tapi untuk daerah iklim tropis seperti Indonesia, mentok suhu yang paling panas di tempat kita berapa? 38, belum sampai di angka 40. Dan itu pun humidity-nya tinggi. Dan orang bisa mudah mendapatkan air. Maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan di cuaca yang panas tadi, sementara kanan kirinya penuh dengan tetumbuhan, untuk menunda pelaksanaan sholat duhur. Dan beberapa ulama Timur Tengah menilai kondisi Indonesia itu tidak sebagaimana yang ada di Timur Tengah atau di beberapa wilayah yang cuacanya ekstrim. Termasuk salah satu dosen dari Mesir, ketika beliau ditanya apa hukumnya menjamak sholat antara duhur asar maghrib isya di Indonesia ketika turun hujan, jawab beliau, hujan di Indonesia sudah hal yang biasa, sehingga turun hujan dan tidak turun hujan itu bukan masyakoh baginya. Karena itulah ketika di Indonesia turun hujan meskipun deras, tidak berlaku syariat menjamak sholat karena bukan masyakoh. Berbeda dengan hujan yang turun di Mekah atau di Madinah atau di daerah-daerah yang jarang hujan. Begitu turun hujan yang sangat deras, bahkan drainase pun enggak siap. Bahkan drainase itu enggak siap. Sehingga memang negara ini tidak disiapkan untuk menampung hujan. Karena mereka tidak punya banyak pengalaman seperti kita dengan banyaknya curah hujan. Maka begitu turun hujan deras, masyakoh bagi mereka. Karena mereka jarang menjumpai situasi seperti itu. Ini salah satu di antara contoh mempertimbangkan berlakunya sebuah syariat melihat dari kondisi negara dan cuaca di masing-masing negara. Ala kulli hal, wallahu ta'ala alam, kesimpulannya dalam masalah ini adalah kembali kepada kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Jika ada kesulitan, maka syariat membolehkan adanya. Jika ada kesulitan, maka syariat membolehkan adanya apa? Kemudahan. Sehingga jika di situ mengalami kesulitan, maka orang boleh meringankan tingkat kesulitan itu dengan melakukan amalan yang tidak sampai melanggar syariat. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ada dua kaidah yang perlu dibedakan ya. Ada al-masyaqqatu tajlibu taisir, ada ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau tingkatannya masyaqqah, beban berat karena ada situasi yang lain, maka tidak sampai menjadi alasan membolehkan melanggar yang haram. Tapi kalau tingkatannya darurat, boleh dijadikan sebagai alasan untuk melanggar yang haram. Apa bedanya antara masyaqqah dan darurat? Darurat jika ditahan bisa menyebabkan orangnya meninggal atau dia hidupnya tidak sempurna. Tapi kalau masyaqqah, ketika ditahan orangnya tetap bisa bertahan hidup, hanya saja dia tidak bisa hidup normal. Dan antara masyaqqah dengan darurat, nah konsekuensinya kalau sebatas masyaqqah tidak boleh sampai melanggar yang haram, tapi kalau darurat boleh melanggar yang haram. Sehingga kalau ada orang yang sholat dalam cuaca yang panas, ya silakan merapat ke ini, masih ada yang kosong nih. Ada jamaah yang duduk di luar ya. Merapat ke di tembok itu masih ada yang kosong nih, boleh. Kalau ada orang di situasi yang panas waktu duhur ya, kemudian masjid di cuaca yang panas, kira-kira berangkat menuju masjid dengan cuaca yang panas mati enggak? Sakit? Opnam? Tidak. Maka ini sifatnya hanya pada tingkatan masyakoh, tidak sampai. Tapi kalau kamu keluar rumah nanti kena salju yang sangat dingin, kamu bisa opnam, bisa sakit. Nah, itu darurat. Maka ini boleh dijadikan alasan untuk tidak berangkat ke masjid, melanggar perintah yang sifatnya wajib bagi laki-laki. Bisa dibedakan insyaallah? Mafhum di sini. Nah. Karena itulah terkait perintah menunda salat zuhur di waktu dingin disebabkan cuaca yang panas, dia hanya sampai pada tingkatan apa? Masyaqqah. Bukan tingkatan darurat. Jamak dengan salat asar tidak boleh. Tidak boleh dijamak dengan ditakhir jamak dengan salat asar. Kenapa? Masih memungkinkan untuk ditanggung meskipun hanya boleh diringankan, yaitu dengan cara ditunda pelaksanaannya mendekati waktu asar. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai hukum perintah di sini, apa hukumnya? Apakah wajib ataukah anjuran? Jumhur ulama mengatakan anjuran. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma dianjurkan, tidak sampai pada tingkatan wajib. Dan insyaallah pendapat inilah yang lintik. Dengan dalil Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna idza sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam bidzahair sajadna ala itika alhar. Anas bin Malik menceritakan, kami pernah salat zuhur berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cuaca yang sangat pas dan tidak ditunda. Lalu ketika sujud, kain yang dipakai oleh para sahabat dibentangkan ke depan, dijadikan sebagai alas. Ittiqa al-harri, untuk melindungi jidat dari suasana panas atau dari kondisi tanah yang panas. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Kita tidak menjumpai suasana seperti itu, karena sholat kita di dalam ruangan. Kalau dulu ketika sahabat sholat di luar ruangan, pada saat mereka sedang melakukan safar, tanahnya panas, maka pada waktu sujud mereka enggak kuat naruh dahi di tanah, mereka bentangkan kain di depan. Kok bisa pak kainnya dibentangkan di depan? Pakaian mereka seperti orang yang sedang ihram. Sarung, yang satu kain di atas namanya apa? Rida, namanya rida, kemudian dibentangkan ke depan, dan itu yang dipakai untuk alas sujud. Mereka enggak punya sajadah sebagaimana kita, karena kain di zaman mereka termasuk benda yang langka dan harganya mahal, sehingga yang mereka punya kadang cuma dua helai kain, yang itu dipakai untuk satu bawahan yang satu atasan. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu disebabkan karena hembusan jahannam. Makna hembusan jahannam, ada dua kelompok manusia dalam memahaminya. Kelompok pertama mengatakan bahwa makna kalimat ini adalah sebagaimana hakikatnya, sehingga angin neraka jahannam keluar dan datang ke dunia kemudian mengenai bumi. Karena itu maknanya sebagaimana kondisi zahirnya, jahannam mengeluarkan hembusan angin, mengeluarkan nafas, kemudian nafasnya neraka jahannam, hembusan angin neraka jahannam itu mengenai bumi. Dan ini adalah madhabnya ahlu sunnah, pendapat kaum muslimin ahlu sunnah. Dan An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini dalil neraka sudah diciptakan. Karena itu ketika Nabi SAW menyampaikan cuaca yang sangat panas itu akibat hembusan neraka jahannam yang sampai di bumi, berarti neraka sudah ada belum? Sudah ada. Hadis ini dalil bahasanya neraka itu sudah diciptakan. Wakila, dan ada yang berpendapat laisa huwa ala zahirihi, bahwa kalimat ini maknanya tidak sebagaimana makna tekstualnya. Namun di sini Nabi SAW hanya menyampaikan majaz tashbih. Artinya, sesungguhnya suasana panas itu bagian dari hembusan jahannam. Maksudnya adalah seperti ini, mirip sebagaimana ketika jahannam dinyalakan, sangat panas. Tapi ini adalah pendapat yang lebih lemah, dan ini pendapat sebagian ahlul kalam, orang-orang ahli filsafat, yang mereka terkadang membenturkan hadis Nabi SAW dengan logika yang mereka miliki. Dan ini termasuk salah satu di antara daftar hadis riwayat Bukhari Muslim yang dipermasalahkan oleh orang liberal, yang sudah sering kita ceritakan. Mereka mengumpulkan beberapa hadis, kemudian dianggap hadis itu bermasalah secara logika. Di antaranya adalah hadis ini, hadis yang menceritakan kok bisa neraka itu bocor sampai anginnya tiba di muka bumi, sehingga ada cuaca yang sangat panas. Apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak mengetahui hal yang gaib, sehingga kita kembali kepada prinsip bagian dari iman kepada Rasul adalah tasdiquma akhbar, membenarkan berita apapun yang beliau sampaikan meskipun tidak sesuai dengan logika. Bisa enggak orang melakukan penelitian seperti ini, Pak? Saya akan membuktikan dari mana datangnya angin ini. Kemudian dia ciptakan alat yang ingin membuktikan seperti apa keluarnya angin ini. Jawabannya tidak bisa. Karena yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara gaib. Sebagaimana orang tidak mungkin bisa melakukan penelitian untuk memeriksa dan berusaha mendengarkan teriakan penghuni kubur meskipun itu ada di samping rumahnya. Pasangi mikrofon, kemudian dikasih infrared, lalu kasih kabel dan berusaha untuk diperdengarkan kira-kira nanti teriakannya bagaimana ketika dia ditanya oleh malaikat. Enggak mungkin orang bisa mendapatkan hasil, karena ini adalah alam gaib. Sehingga alam gaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dan tidak bergantung kepada teknologi. Ada sebagian orang yang punya pikiran kedepannya akan ada sebuah teknologi yang bisa menangkap makhluk astral. Ya, yang bisa menangkap jin. Mungkin sekarang teknologi itu belum menjangkau. Jadi sampai mereka berpikiran teknologi AI, ya, artificial intelligence, yang bisa mengenali titik-titik muka, kemudian itu banyak dipasang di CCTV-CCTV. Katanya ke depannya nanti sampai bisa menangkap di mana ada jin, sehingga orang mau membuat detektor jin. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Enggak ada, ya. Baik. Karena itu orang mukmin dalam masalah perkara yang gaib, mereka tidak mencari bukti, tapi mereka bicara dengan iman. Sehingga sifat orang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah. Mereka mengimani sesuatu yang gaib dan mendirikan shalah. Karena itu kalau kita tidak punya bukti tentang keberadaan hal yang gaib, apakah kita yakin? Selama pemberi berita adalah orang yang terpercaya, maka kita sami'na wa amanna. Kita dengarkan dan kita mengimaninya tanpa mempertanyakan dan tanpa membenturkan dengan logika. Itulah prinsip ahlu sunnah. Tayyib. Yang tidak beriman kalau neraka sudah ada, angkat tangan. Apakah kita mengimani bahasanya surga sudah ada? Yang merasa bahasanya surga sudah ada, angkat tangan. ijma' walhamdulillah. Dan itulah keyakinan kita. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushulus Sunnah, siapa yang tidak meyakini surga dan neraka sudah ada, maka dia belum dianggap beriman kepada hari akhir. Dan rukun iman yang keenam salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Konsekuensi iman kepada hari akhir, iman surga dan neraka sudah diciptakan. Yang mengingkari ini pendapatnya Mu'tazilah. Mereka menganggap bahwasanya surga dan neraka baru diciptakan ketika datang kiamat. Sedangkan pendapat Ahlussunnah, surga dan neraka sudah diciptakan. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Muhajirin atau Ansor? Muhajirin atau Ansor? Jawabannya Muhajirin. Definisi Muhajirin adalah semua yang datang ke kota Madinah, baik dia berasal dari Mekah maupun Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Masmuhu, siapa nama aslinya? Masmu Abu Dzar Jundub. Nama aslinya adalah Jundub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memanggil Abu Dzar dengan Junaidib. Jundub kecil. Sekarang jarang ya ada orang yang bernama Jundub. Karena khawatir kepleset Junub. Hanya anaknya tidak dikasih nama Jundub. Dan dulu banyak orang yang punya nama Jundub. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adzana muadzinun nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhur. Muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergegas untuk melakukan adzan zuhur. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ketika orang ini siap-siap adzan, beliau mengatakan abrid abrid. Tunda dulu, tunda dulu. Tunggu sampai waktu yang lebih dingin. Auqala dalam riwayat yang lain intadhir intadhir. Tunggu dulu, tunggu dulu. Waqala, kemudian beliau bersabda syiddatul harri min faihi jahannam fa idza shtaddal harru fa abridu anis salah. Panasnya cuaca itu disebabkan karena hembusan neraka jahannam. Karena itu ketika ada cuaca yang sangat panas, maka laksanakanlah sholat di waktu yang agak dingin, yaitu ditunda sampai mendekati waktu asar. Kata Abu Dzar, hatta ra'aina fai'at tulul, sampai kami melihat bayangan at-tulul. At-tulul jamak dari kata at-tallu, artinya kerikil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat zuhur sampai kami kerikil itu keluar bayangan. Secara teori seperti ini. Pada itu semakin tinggi maka semakin mudah kelihatan bayangan. Berarti kebalikannya, semakin pendek semakin sulit untuk kelihatan bayangannya. Maka sampai tulul, sampai kerikil-kerikil kelihatan bayangannya, berarti apa? Matahari sudah sangat condong ke barat, mendekati waktu asar, sampai kerikil keluar bayangan. Karena semakin kecil kok keluar bayangan, berarti dia matahari semakin condong ke barat. Tayyib, ada pertanyaan. Ustadz menyampaikan kajian, kemudian masuk waktu isya, bel berbunyi ya, bel berbunyi. Kita adzan dulu. Adzan selesai adzan sih dilanjutkan sampai jam 8. Karena mumpung ustadz luar kota, jadi dieksploitasi. sampai jam 8 kajian selesai plus tanya jawab. Kemudian iqamah, langsung sholat berjamaah. Berarti sholat jamaahnya diapakan? Ditunda. Adzannya didahulukan tepat waktu. Sholat jamaahnya ditunda. Sholatnya atau adzannya jam 7, sholat jamaahnya jam 8. Pertanyaannya, apakah ini sesuai sunnah? Jawabannya A, sesuai sunnah. B, tidak sesuai sunnah. C, tidak tahu. Mana? C. A, B, C. A. Lebih sesuai sunnah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Pernah terjadi? Gimana? Pernah terjadi apa? Sahabat Ibnu Abbas, beliau menyampaikan ceramah. Ceramah selesai asar, maghrib, ceramah dilanjutkan. Orang pada komentar, sholat, sholat. Ibnu Abbas terus melanjutkan. Semakin ramai komentar di belakang, ayo sholat, sholat. Lalu beliau mengatakan, atu'allimuni sunnah, apakah kamu mau mengajarkanku sunnah? Sehingga boleh menunda sholat disebabkan apa? Adanya pengajian. Dan Ibnu Abbas menyampaikan itu, dan itu kejadiannya yang dialami oleh Ibnu Abbas sekali. Ketika sedang terjadi suasana genting di masa Ali bin Abi Thalib, tegang dengan Khawarij. Maka ini masyarakat butuh pencerahan tentang seperti apa kondisi pemikiran Khawarij. Ibnu Abbas ceramah habis asar, nabrak maghrib lanjut sampai nabrak isya baru sholat jamak takhir maghrib dan isya. Berarti boleh menunda apa? Pelaksanaan sholat karena pengajian. Baik, saya tidak berbicara itu. Yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan adalah, kalau kita melaksanakan sholat secara tertunda, adzannya dilakukan di mana? Di awal waktu sesuai dengan jam sholat, ataukah adzannya juga ditunda? Mana yang lebih sesuai sunnah? Kalau pengajiannya selesai jam 8, sholat isya mau ditunda sampai jam 8, adzannya di mana? Pas jam 7 sesuai dengan jadwal waktu sholat abadi, ataukah adanya sampai, ataukah adanya ketika jam 8? Jam 7 atau jam 8? Jam? Baik. Kita baca hadis ini. Hadis ini adalah dalil. Hadis ini adalah dalil. Jika sholat ditunda, maka adzan ditunda. Jika sholat ditunda, maka adzan ditunda. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz dan beberapa ulama yang lainnya, jika sholat ditunda, maka yang lebih sesuai sunnah, adzannya ditunda. Sehingga praktek kajian-kajian sunnah dalam hal ini tidak sesuai sunnah. Adzannya didahulukan tepat waktu, tapi sholatnya ditunda. Kalau memang sholatnya mau ditunda, adzannya ditunda. Ketika sahabat ini mau adzan, dia dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti dulu. Padahal kan beliau bisa saja, silakan adzan, nanti komatnya mendekati asar, salat dulunya mendekati asar. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau perintahkan adzannya ditunda, sehingga adzan duhur dilakukan tidak tepat waktu masuk waktu duhur, tapi dilakukan mendekati. Dan ini dalil bolehnya menunda adzan idza kana fihil maslahah, kalau di situ ada maslahat. Misalnya dalam rangka mengkondisikan masyarakat agar mereka tenang dulu, ya, sehingga mereka lebih fokus dengan kegiatannya karena sedang nyacah daging. Contoh ya, masuk waktu duhur jam 11:30, sedang nyacah daging. Kurang berapa menit Bapak Ibu panitia? Satu jam lagi. Baik, 12:30 adzan. Bisa enggak gitu? Nanti didemo oleh tetangga desa ya. Kalau daripada bikin rame, ya bisa adzan tepat waktu dan segera dilaksanakan sholat dengan kondisi normal. Timer 10 menit sampai komat. Saya sudah tulis penjelasan ini di web konsultasisyariat.com mengenai hukum menggeser sholat disebabkan adanya pengajian, dan itu sesuai sunnah. Tapi kelirunya adalah adanya tidak di, karena yang lebih sesuai sunnah, sholat ditunda, adzan ditunda. Sholat disegerakan, adzan disegerakan. Berarti solusinya gimana kalau menemukan kayak gini? Solusinya gimana? Hah? Sholat dulu ya. Silakan sholat dulu. Pak, nanti kalau adzannya ditunda jam 8 bikin ribut di masyarakat. Adzan tepat waktu saja sudah ribut. Ini alhamdulillah Ustadz bisa lolos ngisi kajian, enggak didemo. Kalau adzannya ditunda sampai jam 8 ya, itu bisa bikin panas di masyarakat. Ya kalau kayak gitu, adzan tepat waktu, sholatnya tepat waktu. Adzan tepat waktu, sholatnya di awal waktu sebagaimana waktu adzan. Yang paham prinsip seperti ini adalah kaum muslimin ahlu sunnah. Karena itu sebagian orang mereka merasa berat ketika sholat ditunda, pengajian dilanjutkan sampai jam 8, kemudian sholat ditunda jam 8. Menurut sebagian orang yang rajin sholat tapi dia gak kenal sunnah, ini pelanggaran. Rajin sholat gak kenal sunnah. Apa mas? Sunnah. Wajib. Kamu mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Itu kaidah. Keliru kaidah seperti ini. Karena di sini tidak dilakukan, bukan penundaan sholat yang fahish, yang sampai berlebihan, tapi dalam rangka menjaga maslahat yang lebih, sholatnya ditunda. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtakat an-naru ila rabbiha. Neraka pernah mengadu kepada Allah Ta'ala. Ishtakat an-naru ila rabbiha, neraka pernah mengadu kepada Allah. Qala al-Qadhi Iyad, kata al-Qadhi Iyad, ulama madhab Syafi'iyah, ikhtalafal ulama'u fi makna. Ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Faqala ba'dhum huwa 'ala dhahirihi washtakat haqiqatan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini maknanya sebagaimana makna tekstualnya, sehingga neraka betul-betul mengadu kepada Allah. Lalu bagaimana cara neraka mengadu? Wallahu a'lam, hadis tidak menceritakan, maka jangan dikarang. Sehingga biarkan saja informasi yang umum kita pahami dengan makna yang umum, dan kita imani sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan neraka mengadu disebabkan karena suasana yang sangat panas. Faqalat, neraka itu mengatakan, ya Rabbi ba'don, ya Rabbi ya Allah, antar sesama kita saling memakan. Neraka ngobong neraka, neraka membakar neraka, unsur neraka membakar neraka, sehingga neraka saling memakan. Dia bisa berbicara dengan Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah. Berarti makhluk yang dia diciptakan oleh Allah semuanya bisa berkomunikasi dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, sesuai yang dikehendaki oleh Rabb-nya. penghuninya neraka mengadu kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah dan menyampaikan isi keluhannya. Fa'adina laha binafasain. Lalu Allah izinkan neraka untuk menghembuskan dua kali hembusan. Fa'adina laha binafasain. Allah hembuskan, Allah izinkan neraka untuk membuat hembusan, dua kali hembusan. Nafasun fisyita wa nafasun saif. Hembusan di waktu dingin, di musim dingin, dan hembusan di musim panas. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna minal minazzam harir. Itulah kondisi yang kamu jumpai ketika suasana yang sangat panas, dan kondisi yang kamu jumpai ketika cuaca yang sangat dingin. Dan surga dilindungi dari suasana seperti ini. Makanya bagian dari sifat surga, la syamsan wala zamharira. Surat apa? Bagian dari sifat surga adalah la syamsan wala zamharira. Syamsun di situ mewakili panas. Sinar matahari itu panas. Wala zamharir, dan tidak ada cuaca yang sangat dingin. Sehingga surga itu cuacanya tidak sangat panas dan tidak seperti orang dalam kondisi berada di musim salju, sangat dingin. La syamsan wala zamharira. Bumi mengalami suasana seperti itu. Ada cuaca yang sangat panas, ada cuaca yang sangat dingin. Allah SWT menyebutkan dalam hadis ini, itu disebabkan karena pengaruh dua nafasnya jahannam. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Logika bekerja di sini ya. Apa ada hukuman di neraka dalam bentuk hukuman dingin? Adakah hukuman di neraka dalam bentuk hukuman dingin? Ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan ada suasana panas dan dingin di neraka, sehingga orang dihukum di neraka dengan cuaca ekstrim, sangat panas, dan sebaliknya sangat dingin, sehingga ada orang yang dihukum di neraka dengan kedinginan sampai beku atau bagaimana, wallahu a'lam. Dan wallahu ta'ala alam, ini semuanya kita kembalikan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita percaya dan mengimani sebagaimana teks hadis yang ada. Sementara masalah hakikatnya, wallahu ta'ala alam, karena kita tidak pernah melihat suasana neraka, kita hanya mendengarkan informasi tentang neraka dan kita imani sebagaimana makna teksnya. Nah, hadis berikutnya. Babu taqdimi dhuhri fi awalil waqti fi ghairi syiddatil har. Anjuran untuk melaksanakan sholat duhur di awal waktu jika tidak ada cuaca yang panas. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Man Abu Hamzah. Anas bin Malik kunyahnya adalah Abu Hamzah. Beliau lebih dikenal dengan nama aslinya dibandingkan kunyahnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika cuaca sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina wajhahu minal ardh. Ketika kami tidak bisa untuk meletakkan dahi kami di tanah karena saking panasnya, basata thawbahu fasajada alaihi. Maka kami membentangkan kain baju kami lalu sujud dengan menggunakan kain tadi. Tayyib, hadis ini dalil bolehnya apa, Pak? Hah? Bolehnya menggunakan sajadah. Hadis ini dipahami oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dengan membuat rincian apa hukum ketika sujud ada bagian anggota sujud yang tertutup oleh pakaian kita. Ketu terlalu maju, atau mukna, ibu-ibu kena jilbabnya atau kena muknanya sehingga sujud di atas mukna. Beliau mengatakan ada tiga macam yang menghalangi anggota sujud. Yang pertama, anggota sujud dihalangi oleh anggota sujud yang lain. Misalnya ada orang sujud, tangannya ditaruh di batuk, sehingga ketika dia sujud, sujud di atas telapak tangannya, maka batal sujudnya. Atau tangannya ditumpuk. Nah, yang paling sering kakinya ditumpuk tanpa sadar. Setelah duduk antara dua sujud, lalu sujud yang kedua, karena pengaruh kaki nekuk ketika duduk, ketika sujud yang kedua, kaki kanan dan kaki kiri numpuk. Itu sering saya lihat. Bahkan di Masjid Al-Hidayah Kerajaan Wedo Martani, Ngempak Sleman Yogyakarta. Di masjid ini ya. Yang kedua, menutupi anggota sujud dengan pakaian yang nempel di badan, sehingga sampai tidak kena sama sekali. Yang kedua ini hukumnya makruh kecuali jika ada kebutuhan. Dalilnya hadis ini. Sahabat baru melakukannya karena situasi yang panas. Sehingga ketika tidak karena cuaca panas, maka mereka sujud langsung di tanah. Karena itu ketu kalau terlalu maju sampai jidatnya mengenai peci, nah ini makruh, tidak sampai batal salatnya. Tapi kalau tidak terlalu maju sehingga masih ada yang kena, hukumnya sah. Yang ketiga, menutupi anggota sujud dengan benda yang terpisah dari orang yang sholat, seperti sajadah atau sajadah besar atau sajadah kecil, karpet dan seterusnya, hukumnya enggak ngefek ya. Boleh dan tidak. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.